الكلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، يا أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، ini adalah pertemuan kita yang pertama dari kajian kitab Lum'atul I'tiqad. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Berisikan tentang akidah dan i'tiqad daripada ahli sunnati wal jamaah yang mencakup sebagian besar daripada mas'alatul akidah. Beliau Al-Imam Ibn Qudamah beri judul akan kitab beliau atau tulisan beliau ini dengan sebutan atau dengan judul Lum'atul I'tiqad. Lum'ah artinya adalah pancaran, i'tiqad keyakinan dari ahli sunnati wal jamaah. Ini membahas matanya ya kan? Katanya ya. Baik, kita mempelajari ini, mempelajari kitab ini agar kita bisa mengenal bagaimana akidah yang sahihah, akidah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan-kekeliruan di dalam masalah akidah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana akidah yang benar, bagaimana akidah yang sahihah dari sekian banyak akidah-akidah yang ada di dalam Islam namun menyimpan dari jalan yang sahih, tidak sebagaimana yang pernah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain. Maka tulisan Al-Imam Ibnu Qudamah ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana akidah yang sahih dan benar yang pernah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabat, dan akidah yang diyakini oleh para imam-imam terdahulu dari ahli sunnati wal jamaah, agar kita nantinya setelah mempelajari apa yang ada di dalam kitab ini, maka kita bisa meluruskan akidah kita yang kalau sekiranya selama ini tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka insyaallah pada pertemuan kita kali ini dan seterusnya kita akan membicarakan, menyampaikan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya ini. Ya, semoga kita bisa mengetahui dan memperbaiki kalau ada akidah kita menyimpan atau tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kita mulai ya membacakan kitab ini, dan insyaallah kita akan menjelaskan secara ringkas tentang apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah ini. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya antum sekalian yang sudah terbiasa mengikuti kajian-kajian, insyaallah sudah mendapatkan pentingnya memulai setiap tulisan dan apa yang akan kita lakukan dengan basmalah. Insyaallah hal itu mungkin sudah dijelaskan. Kemudian beliau berkata, Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin al-ma'budi fi kulli zamanin. Ya, al-ma'budi fi kulli zaman alladhi la yakhlu min ilmihi makanun wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin jalla anil ashbahi wal andad wa tanazzaha anis sahibati wal awlad wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad la tumassiluhu al-uqul bil tafkir ولا تتوهمه القلوب بالتسوير له الأسماء الحسنى والصفات الأولى الرحمن على الأرش استوى أحاط بكل شيء علما وقهر كل وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. Ini adalah sebagian dari apa yang dituliskan atau bagian awal dari apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Alhamdulillah Al-Mahmudi bi kulli lisan. Alhamdu, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji, seluruh pujian itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena alif lam yang terdapat pada kata alhamdu itu menunjukkan makna seluruh, semua, karena alif lamnya disebut dengan istigrakiyah. Alif lam al-istigrakiyah yang bermakna mencakup semua atau seluruhnya. Berarti dengan demikian, alhamdu, segala pujian, ya, segala pujian itu lillah, adalah milik dan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan segala macam pujian itu adalah hak dan milik Allah subhanahu wa ta'ala? Karena huruf lam yang ada pada lillah, linya itu bermakna al-milk wal-istihqaq, bermakna al-milk wal-istihqaq. Maka dengan demikian, segala macam bentuk pujian itu adalah semata-mata adalah hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu adalah hak dan milik semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala, maka alhamdu ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh kita mengucapkan alhamdu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalam alhamdu itu terkandung sifat, apa, terkandung rasa pengagungan. Nah, dalam alhamdu itu terdapat pengagungan, mahabbah, serta ijlal, peninggian. Karena adanya unsur inilah dalam alhamdu, karena adanya unsur kecintaan, ta'zim, pengagungan dan ijlal tersebut, maka mengharuskan alhamdu itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita mengucapkan alhamdu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi terjatuh pada kesyirikan. Karena al-mahabba dan ta'zim, pengagungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga biasa memuji selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ikhwah? Kita juga biasa memuji dan menyanjung orang lain. Ya, memuji dan menyanjung orang lain. Biasa, ya enggak? Ada teman saudara kita yang berbuat baik kepada kita, kita puji, ya enggak, ikhwan? Kita sanjung. Ya? Maka pujian kita tersebut kepada saudara kita itu bukan alhamdulillah namanya, tapi adalah al-madhu, al-madhu, ya, al-madhu dibalik hurufnya beda aja kan, dibalik tukar. Kalau alhamdu yang ada ta'zim dan itslal di dalamnya, mahabba itu hanya di depan, baru kemudian mim hamdu itu untuk Allah SWT. Namun kalau untuk makhluk, ya, maka itu adalah al-madhu, mimnya di depan baru kemudian apa? Dal ha al-madhu. Karena al-madhu itu juga merupakan pujian, sanjungan. Namun di dalamnya tidak ada rasa, tidak ada ta'zim, mahabbah dan ijlal. Tidak ada ta'zim dan mahabbah serta ijlal. Ya. Maka yang kita berikan kepada makhluk itu adalah al-madhu. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Seluruh pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu dipuji? Disanjung. Kenapa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu karena ya, dua sebab. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan yang maha tinggi. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmatnya yang begitu besar kepada kita umat manusia ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Seperti pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah telah dipuji juga karena Allah SWT telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar, telah berbuat baik kepada hamba-hambanya. Nah, itu alasannya kenapa itu kita memuji, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian al-mahmudi bi kulli lisanin. Ya. Al-mahmud Allah Subhanahu wa taala itu dipuji dengan seluruh lisan. Bisa kita maknakan lisan ini dengan seluruh bahasa. Seluruh macam bahasa, seluruh lisan itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dipuji ya dengan seluruh apa? Dengan seluruh lisan, segala macam bentuk lisan atau segala macam bentuk bahasa. Baik ya, yang berbahasa Arab, yang berbahasa Prancis dan sebagainya. Baik binatang, hewan itu juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa mereka. Jadi dengan seluruh lisan, baik lisan manusia maupun lisan hayawan, bahasa hewan, binatang atau bahasa tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, tanaman juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk al-jamadat, benda-benda mati seluruhnya juga bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala al-mahmudun bi kulli lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada satupun, wa in min syai', syai' sesuatu, sesuatu itu segala apa saja ya, baik benda hidup, mati, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, seluruhnya, segala sesuatu, melainkan bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kita cuma kita tidak mengetahui bagaimana bentuk tasbihnya mereka semuanya itu. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kita tidak tahu bagaimana benda mati tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana tanaman-tanaman tersebut, tumbuhan-tumbuhan tersebut itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hewan tantum apa binatang-binatang itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pahamnya kita itu bukan berarti mereka tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tara annallaha, dalam ayat yang lain Allah berfirman, alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wat tayru safati kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Ya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mahmudun bi kulli lisan. Terpuji dengan segala macam bahasa. Al-ma'budi fi kulli zaman. Allah Subhanahu wa taala ma'bud, disembah di setiap waktu. Tidak terbatas pada waktu tertentu saja atau pada zaman tertentu saja, atau tidak terbatas pada satu kurun saja atau pada satu generasi saja. Allah Subhanahu wa taala ma'budun, disembah, diibadai di setiap waktu, di setiap zaman. Tidak ada satu pun zaman, ya, melainkan ya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abdan, dan tidaklah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi melainkan nanti atir rahmani abdan, kecuali melainkan akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap kepada Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Berarti kalau ada hamba, berarti ada yang disembah. Masa ada hamba baru enggak ada yang disembah? Ya mungkin, ya kan? Pasti ada dua, ma'bud dan abdun. Ya, tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi melainkan seluruhnya akan menghadap kepada Rahman sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu seluruhnya apa? Bertasbih. Bapak segalanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya. Baik pada masa-masa, artinya apa? Tidak sebatas pada masa tertentu saja. Artinya apa? Segala masa selama ada langit dan bumi tersebut, walaupun sudah mengalami perjalanan waktu dan masa yang lama, namun semua yang ada di dalamnya itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik yang mukminnya maupun yang kafirnya. Itu sebagai apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mukmin maupun yang kafir. Ini ibadah ubudiyah ammah namanya. Ubudiyah ammah, sifatnya umum. Berlaku bagi seluruh manusia. Bagi seluruh hamba, yang mukmin maupun yang kafirnya, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ubudiyah yang sifatnya khusus, yaitu berupa bentuk ketaatan, ya, kepatuhan, ketundukan, itu hanya bagi orang-orang mukmin saja. Alladhi la yakhlu min ilmihi makanun. Alladhi la yakhlu min ilmihi makanun. Yang tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun tempat yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semua tempat itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. di setiap tempat. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatunya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, wahai Rabb kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu dan ilmumu. Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu rahmat dan ilmunya. Di rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang telah lampau maupun yang akan datang. Ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka. Apa yang ada di hadapan mereka itu masa yang akan datang. Wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka itu masa yang telah lalu lampau. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya, betapapun kita bersembunyi di suatu tempat yang sangat tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengetahuinya. Mesti mengetahui keberadaan kita. Ya. Jadi kita jangan kemudian beranggapan bahwa kalau kita bersembunyi di satu tempat yang paling tersembunyi di dunia ini pasti tidak dikenal oleh diketahui oleh Allah Taala, atau kita bersembunyi di tempat yang paling rahasia di luar angkasa sana misalnya. Ya, tetap itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun tempat yang kosong atau terleputkan atau tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, terleputkan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. La alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Yang Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak satu pun tempat yang terleputkan dari ilmunya, yang kosong dari ilmunya. Semuanya, semua tempat, semua makan. Ya, semua zaman menyembah kepada Allah taala. Ya, setiap tempat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah raddun, bantahan kepada orang-orang yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, di setiap tempat. Kita katakan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan bi ilmihi, dengan ilmunya. Jadi ini bisa dikatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat dengan ilmunya, dalam rangka membantah orang-orang yang berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan. Kemudian beliau berkata selanjutnya, wala yashghaluhu sya'nun an sya'ni. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'ni. Dan tidak ada satu pun yang bisa perkara, urusan yang dapat menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat. Ya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak tersibukkan oleh sesuatu apapun atau oleh urusan apapun. Tidak. Allah Subhanahu wa taala maha kuat mengatur, mengurus seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Ya. Justru itu semua sangat ringan. Sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sangka kemudian karena sekian banyaknya makhluk yang ada di muka bumi ini dengan berbagai macam bentuk urusannya masing-masing, lantas kemudian kita akan menganggap, oh, berarti Allah SWT ini sibuk ini mengurus hambanya ini. Ah, kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Ya, karena hanya Allah makhluk saja yang merasa sibuk. Ya. Merasa sibuk kalau sudah banyak urusan, sibuk sudah, sulit ditemui. Ya, dan sebagainya. Jarang nongol. Ya, kalau sudah banyak urusannya. Ya, entah urusan apa. Ya, naik motor ke sana kemari ngukur jalan palingan. Paling seringnya ya. Nah, apakah Allah SWT merasa berat? Merasa tersibukkan dengan itu? Tidak. Justru itu semua sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semua Allah SWT mengaturnya dalam waktu yang sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala kita lihat dalam sehari misalnya betapa berapa orang yang meninggal dalam seharinya. Ya, di dunia ini berapa orang yang meninggal? Atau dalam seharinya berapa orang yang hidup? Ada yang hidup dalam seharinya, ada yang mati. Ada yang sakit. Ya, dan sebagainya. Yang menghidupkan dan yang mematikan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala merasa sibuk untuk menghidupkan makhluk yang harus dihidupkan dalam satu hari, atau Allah SWT merasa tersibukkan untuk mematikan hamba yang harus dimatikan dalam waktu yang satu hari tersebut? Yang dalam hari Kamis ini sekian orang di dunia ini harus dimatikan dalam hari Kamis, dan dalam hari Kamis ini sekian orang yang harus dihidupkan. Oh, kalau begitu sibuk sekali Allah SWT. Ya, harus mondar-mandir Amerika, Indonesia, Arab Saudi untuk apa? Menghidupkan orang-orang yang hidup di sana, hidup di sini, hidup di sini. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu adalah siapa kita katakan? Itu adalah makhluk yang seperti itu. Ya, itu adalah makhluk kalau seperti itu mondar-mandir sana ke sini. Oleh Allah SWT tidak demikian. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Ya. Allah SWT menghidupkan di berbagai tempat di dunia ini, ya, itu bukan satu hal yang apa, yang berat bagi Allah SWT. Ya, coba lihat, dunia ini itu sangat kecil jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dibandingkan dengan Allah SWT, dan nanti kelak pada hari kiamat Allah SWT menggenggam dunia dan langit. Allah menggenggam dunia dan langit. Jadi kalau dunia dalam langit dan dunia itu dalam genggaman Allah SWT, kira-kira Allah terbang ke sana kemari enggak? Hah? Allah terbang ke sana kemari cukup cek, mungkin seperti itu. Kalau genggaman kita tidak perlu ke sana kemari Allah SWT. Ya. Yeah. Jadi kita beranggapan seperti itu karena apa? Karena yang kita pikirkan adalah manusia. Karena yang kita pahami adalah sifat manusia, sehingga kita, ah, kalau begitu sibuk terbang ke sana, terbang ke sini. Kita tahu itu manusia, itu makhluk. Allah tidak demikian. Jadi Allah SWT tidak merasa sibuk untuk mengurus hambanya. Dunia ini kecil, sangat kecil. Ya, kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suatu hal yang berat bagi Allah SWT untuk mengurus dunia ini. Ya, mungkin ya sangat-sangat, bahkan Allah SWT tidak merasa sibuk dengan itu semua. Tidak satupun yang bisa mengurangi apa, menyibukkan Allah SWT, atau istilahnya mengurangi ya kekuatan Allah SWT. Lebih capek sudah nih loyo nih mengurus ini, berkurang sudah kekuatan Allah SWT. Tidak. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sempurna, ya, dari itu semua Maha Kuat. Tidak berkurang sedikit pun kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus makhluknya. Tetap Allah SWT Maha Sempurna. Kalau berkurang berarti apa? Makhluk. Ya, lemah berarti. Ya. Menunjukkan Allah SWT itu Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Kaya. Ya, Maha Maha Kaya. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, jalla anil asbahi wal andad. Jalla anil asbahi wal andad. Allah Subhanahu wa taala jalla, maha tinggi dari serupaan dan tandingan. Tidak ada serupaan dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Al asbah, serupaan, wal andad, tandingan. Makanya Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, fala taj'alu lillahi an dada. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan ya oleh sekelompok orang, sebagian orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu adalah termasuk bagian daripada tasbih. Syirik tersebut ya merupakan, jadi tasbih itu juga merupakan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan makhluk. Ya, itu juga merupakan satu bentuk kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan makhluknya, itu merupakan satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diserupakan dengan makhluk berarti ya dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu punya apa? Sekutu, ya enggak? Ya. Wal andats, maka Allah melarang kita untuk membuatkan sekutu, tandingan, serupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini merupakan satu dosa yang besar. Merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'atur nabiy sallallahu alaihi wasallam ayaz zambi azam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Maka jawab Rasulullah sallam, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah SWT telah menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Kenapa kita tunduk kepada selain Allah SWT? Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kenapa kita malah patuh kepada selain Allah SWT? Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberikan kenikmatan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus tunduk kepada selainnya? Mestinya kita tunduk kepada Allah SWT. Ya, tunduk kepada Allah SWT, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya malah ya tunduk kepada selain Allah SWT, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah SWT. Ya. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru apa? Suatu hal yang disintai oleh Allah SWT. Suatu hal yang disayangi oleh Allah SWT, diridai oleh Allah SWT. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Kita menganggap, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita sembah. Ya. Kita mengakui berarti Allah SWT sebagai sembahan kita. Tapi kalau kita berpaling kepada Allah selain Allah SWT, kita meminta kepada selain Allah SWT, berarti kita mencampakkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perbuatan syirik yang paling-paling besar. Ya. Jalla 'anil asbahi wal annat. Ini bantahan kepada orang-orang musyabbihah. Ya. Wa tanazzaha 'anil sahibati wal aulad. Wa tanazzaha 'anil sahibati wal auladi. Dan Allah Subhanahu wa taala tanazzah, disucikan dari sahibah, dari adanya teman. Seperti misalnya istri. Istri itu teman. Wal aulad, dan anak. Jadi Allah SWT disucikan dari punya teman, istri, dan apa? Anak. Ya. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala punya teman, istri atau anak, berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Dan berarti Allah Subhanahu wa taala itu daif, lemah. Kenapa? Karena yang butuh teman kepada teman, atau butuh kepada istri, butuh kepada anak, itu adalah pertanda bahwa dia itu lemah. Ya enggak? Pertanda bahwa dia itu adalah lemah, butuh teman. Ya? Butuh anak, butuh istri, menunjukkan bahwa dia itu lemah. Jadi kita itu manusia lemah. Tidak sempurna. Sebentar-sebentar kita butuh pada teman, butuh kepada orang lain, ya enggak? Butuh kepada anak dan sebagainya. Dan justru manusia kalau tak tanpa adanya orang lain, tanpa adanya teman, itu enggak bisa hidup. Ya enggak? Karena ya itulah kelemahan manusia. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau seandainya manusia berdiri sendiri itu, manusia bisa berdiri sendiri ya. Ya. Maka bagaimana kejadiannya? Tidak perlu lagi orang sekolah kan? Ya kan? Tidak perlu lagi ada orang sakit misalnya, langsungnya lah mampu menangani sendiri, mampu ngurusi sendiri kan? Tapi manusia tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang sempurna, lemah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala kita menjadikan baginya adanya teman dan sekutu, adanya teman dan anak-anak, berarti Allah Subhanahu wa taala itu lemah, daif, sama dengan makhluk. Ya, manusia butuh pada anak. Kalau tidak punya anak, manusia itu menderita, ya kan? Ya enggak? Manusia itu menderita kalau tidak punya anak. Maka justru berusaha ya segala macam cara untuk bisa mendapatkan anak. Kalaupun akhirnya toh sudah berbagai macam cara, beribu-ribu cara ditempuh untuk mendapatkan anak, tapi belum dapat-dapat juga, akhirnya apa jalan pintasnya adalah apa? Mengangkat anak. Supaya dapat anak, ya kan? Kenapa? Karena butuhnya manusia itu kepada anak tersebut. Ya. Wadiyah khan insyaAllah. Faham ini? Baik. Watanazzahani sahibati wal-alat. Dan Allah SWT ya, telah menafikan dari dirinya adanya teman dan anak bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhdzara sahibata wala walada. Allah SWT berfirman, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan bahwasanya maha suci Rabb kita, mattakhdza sahibata wala walada. Semuanya Allah SWT itu tidaklah menjadikan adanya teman, ya, tidak mengambil teman dan juga anak. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman membantah, wala yang bagi lirrahmani an yattakhidha waladan, wala yang bagi lirrahmani an yattakhidha waladan. Tidak sepantasnya, tidak seyakin harusnya, tidak sepantasnya bagi Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala ayat takhidha waladan, untuk mempunyai apa? Anak. Tidak sepantasnya. Kalau dia punya anak, butuh pada teman, berarti bukan sesuatu, bukan apa? Bukan sesembah. Sesembahan tidak layak disembah, ya enggak? Kalau dia butuh pada teman, butuh pada orang lain atau butuh pada anak, maka itu tidak pantas untuk disembah. Ya? Tidak pantas, layak untuk disembah. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Sampai jam berapa? 5:30. Sampai. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi seluruh hamba. Jadi perhatikan saya ulangi tadi, watanazzahani sahibatul alat. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang musyrikin. Ini ucapan Imam Ibnu Qudamah ini, wa tanazzaha min sahibati wal auladi, ini membantah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena tiga golongan ini mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Ya. Maqalu Uzair bin Allah, serta perkataan orang Yahudi bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti perkataan orang-orang Nasara yang mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Allah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti orang-orang musyrikin, di mana mereka orang-orang musyrikin menganggap al-malaikatu banatullah. Mereka menganggap menjadikan malaikat, malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Jadi ini bantahan, tanazzahan as-sahibati wal aulad. Bantahan atau membantah kepada orang-orang Yahudi, Nasara dan orang-orang musyrikin. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala itu berlaku bagi seluruh hamba. Tidak ada satu pun hamba yang bisa berlari atau lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terkena dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang bisa merubah hukum Allah Subhanahu wa taala atau mengkritiki hukum Allah Subhanahu wa taala atau menyanggah, membantah hukum Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hukum manusia, buatan manusia. Ya bisa apa? Bisa dipreteli, ya enggak? Bisa dibolak sana bolak sini sesuai dengan kemauannya. Bisa apa? Dipelintir ke sini, ya, bisa diplokoti dan sebagainya. Hukum manusia. Dan bisa juga tidak bisa apa? Tidak di tidak taati. Ah, enggak perlu. Ya. Tapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Coba kita tidak tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Silakan tidak tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat balasannya nanti pada hari akhirat yang akan menunggu kita. Ya. لا تمثله الأقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. Ya. Jadi apa? لا تمثله الأقول بالتفكير. Allah Subhanahu wa taala, akal-akal kita itu tidak bisa memikirkan bagaimana serupaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tumassiluhu al-uqul bitafkiri. Wa la tatawhamuhu al-qulub bitaswir. Dan hati-hati kita juga tidak mampu untuk menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akal kita itu lemah untuk merenungkan, untuk memikirkan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi membuatkan tamsil. Tidak mampu. Hati-hati kita tidak mampu menggambarkan, membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Setiap ya apa yang terbetik, terlukis dalam benak kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu azam wa ajla min zalik wa ajal min zalik. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi, lebih besar dari apa yang kita pikirkan tersebut, dari apa yang tersirat, terlukis dalam benak kita. Setiap kali kita ingin melukiskan, menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah SWT lebih dari apa yang kita lukiskan dan apa yang kita gambarkan tersebut. La tumassihu al-uqulu bit-tafkiri wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa." Wa la yuhituna bihi ilman. Karena Allah SWT itu tidak satupun ada yang bisa meliputi siapa? Allah SWT. Ilmu kita tidak mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha agung dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita gambarkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dari Maha melihat. Ayat ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat, menafikan dari dirinya ya at-tamsil, dan menetapkan bagi diri Allah Subhanahu wa taala sifat, yaitu sifat as-sam'u wal basar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan apa? Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan al-isbat wan naf wan nafyu. Isbatus sifah wan nafyu sifat. Ya. Seperti apa contohnya? Laisa kamitslihi syai'. Allah menafikan dari dirinya al-masil, serupaan. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah menetapkan. Jadi sikap kita, manhaj kita dalam asma wa sifat itu berkisar antara apa? Isbatus sifat wa nafyu sifat. Isbatus sifat kamal, isbatul kamal wa nafyu naqais dari Allah SWT. Jadi manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat itu berkisar di antara al-isbat dan an-nafyu. An-nafyu wal isbat. Yaitu apa? Isbatul kamal, menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa nafyun naqais, dan menafikan yang rendah, nakis dari diri Allah Subhanahu wa taala. Wadih insyaallah paham ini? Taip. Kemudian dari ayat ini laisa kamitslihi syai'un itu membantah orang-orang Mumatsilah. Laisa kamitslihi syai'. Ini raddun, bantahan kepada orang-orang Mumatsilah. Wa huwa as-sami'ul basir itu membantah orang-orang Mu'attilah. Ya. Wa huwa as-sami'ul basir itu membantah orang-orang Mu'attilah. Laisa kamitslihi syai'un membantah orang-orang Mumatsilah. Kenapa? Karena orang-orang Mumatsilah itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, membantah siapa? Orang-orang Mumatsilah. Wa huwa as-sami'ul basir, di sini Allah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya. Allah menetapkan sifat as-sama wal basar. Menafikan siapa? Membantah siapa? Orang-orang Mu'attilin. Kenapa orang-orang Mu'attilah? Orang-orang Mu'attilah mereka menafikan, menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Padahal pada ayat ini Allah menetapkan sifat. Jadi membantah orang-orang Mu'attilah. Mu'attilah yang menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Mesti dengan lisan, dengan lidah kita, tidak mengharuskan. Jadi lisan itu kan ada, lisan itu ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Ya, lisanul hal, hal itu adalah keadaan kita, ya, keadaan bentuk, ya. Kemudian maqal itu ucapan bisa. Jadi lisan bisa dengan keadaannya dia itu memuji kepada siapa? Allah SWT. Terkadang mungkin tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari dia sudah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang mereka juga menganggap bahwa iya. Kadang kalau sudah mereka sudah melakukan satu hal-hal yang apa, ternyata mereka sadar juga bahwa ya, ternyata ya setinggi-tingginya mereka pun akhirnya apa, mereka sadari bahwa Allah SWT itu maha ada, ya enggak? Itu ada pencipta tersebut. Ya, anggota tubuh kita bisa itu memuji, itu lisanul hal. Memuji kepada siapa? Allah SWT. Ya, cuma hawa nafsu mereka yang memalingkan mereka dari itu. Walaupun tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka tasbih kepada siapa? Allah SWT. Mereka tidak tahu dan menyadarinya. Faham? Allahu a'lam bishawab. Ada lagi ikhwah? Enggak ada? Tayyib, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Subhanallah wa bihamdika. Jam berapa maghrib ini?